Konsultasi Syariah. Orang mukmin dikumpulkan bersama keluarganya di surga. Pertanyaan. Apa benar kelak di akhirat kita akan berkumpul bersama ibu, bapak, dan saudara kita? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terkait dengan masalah ini, Allah telah jelaskan dalam Al-Quran melalui firman-Nya yang artinya, orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran Surat At-Tur ayat 21. Terkait ayat ini, ada dua pendapat tafsir ulama. Pertama, bahwa Allah Ta'ala memberikan kenikmatan yang lebih kepada orang mukmin. Penduduk surga yang menduduki derajat yang tinggi di surga, di mana Allah kumpulkan keturunannya yang derajatnya di bawah mereka bersama orang tuanya. Sehingga Allah mengangkat derajat penduduk surga yang kedudukannya lebih rendah menuju derajat yang lebih tinggi, agar lebih menyenangkan hati orang tuanya, sementara kedudukannya sama sekali tidak dikurangi. Oleh karena itu, jika ada orang tua masuk surga bersama anaknya, dan derajat orang tua lebih tinggi daripada derajat anaknya, maka Allah akan mengangkat derajat anaknya sampai sederajat dengan ayahnya, agar sang ayah merasa lebih senang dengan berkumpulnya dengan anak-anaknya, tanpa mengurangi derajat sang ayah sedikit pun. Demikian pula sebaliknya, ketika derajat anak lebih tinggi daripada ayahnya, maka derajat ayah akan dinaikkan sehingga bisa berjumpa dengan anaknya. Ini adalah pendapat mayoritas ahli tafsir, dan inilah pendapat yang lebih mendekati makna tekstual ayat. Kedua, ayat ini berbicara tentang orang beriman yang ditinggal mati anaknya yang belum menginjak usia balig. Mereka tidak memiliki amal selain iman. Agar lebih menyenangkan hati ayah dan ibunya, Allah mengangkat derajatnya sehingga bisa berjumpa dengan orang tuanya. Meskipun demikian, kedua pendapat ini tidak terlalu jauh, sehingga mungkin untuk kita katakan bahwa makna ayat ini mencakup kedua-duanya. Sungguh kebahagiaan yang sempurna pada saat Anda diselamatkan oleh Allah dari kengerian hari kiamat. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga nan indah. Tidak hanya itu, Anda dipertemukan dengan istri Anda dengan rupa nan indah, suami Anda dengan wajah yang menawan, dengan anak Anda yang menyejukkan pandangan. Hidup Anda dihiasi dengan kenikmatan tanpa batas yang tidak mungkin bisa diungkapkan dengan kata-kata selain doa, Ya Allah, kumpulkanlah kami di surgamu bersama orang-orang yang kami cintai dan lindungilah kami dari azab neraka. Demikian, Allahu A'lam.